kita tersimpan misteri cinta yang membiru, membuat hatimu tertutuplah sudah cinta kasih dari semua pria. Harus bagaimana ku katakan semua perasaan cinta ini kepadamu, sedangkan hatimu dingin dan membeku. Semuanya kau anggap biasa saja. Ada aku yang